man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'syarul muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tafsir dari surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma, yaitu juz yang ke-30 dari Al-Quranil Karim. Bertepatan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas surat Al-Insyirah. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa'idha faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Ini adalah surat Al-Insyirah. Surat ini adalah surat yang makkiyah. Apa artinya surat yang makkiyah? Yaitu diturunkannya di Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Insyirah ini ada sekitar 8 ayat. Surat ini ada beberapa nama. Terkadang disebut dengan surat Al-Insyirah. Terkadang juga disebut dengan surat Asy-Syarh. Terkadang juga disebut dengan surat Alam Nashrah. Nah, ini beberapa nama tentang surat Al-Insyirah. Apa artinya Al-Insyirah? Ada yang tahu? Al-Insyirah artinya adalah kelapangan. Kita lihat pada ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama, kita akan tahu kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Allah menyatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Nah, makanya disebut dengan surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah melapangkan dada beliau dalam artian secara fisik atau secara maknawi? Kenyataannya bahwa Allah melapangkan dada beliau, ada yang secara fisik, ada yang maknawi. Kedua-duanya. Secara fisik terjadi ketika beliau masih kecil, mungkin bagi yang belajar tarikh pernah tahu bagaimana malaikat mengambil beliau, ya, ketika beliau sedang bermain, kemudian dibelah dadanya. Peristiwa tentang pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci, ya, dibersihkan, ya, dikeluarkan dari hati beliau bahagian syaitan, ya, sehingga syaitan tidak punya bahagian untuk bisa memperdaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan hal-hal buruk yang akan mempersempit dada beliau. Dan ini terjadi. Bahkan sebagian menyebutkan terjadi sebanyak 2 kali. Ini secara fisik. Dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukannya adalah malaikat. Padahal dulu tidak ada pengetahuan tentang ilmu bedah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mampu atau tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beliau sudah dipersiapkan oleh Allah dengan dada yang bersih sedemikian rupa. Karena beliau dipersiapkan sebagai orang yang paling mulia di seluruh penjuru bumi. Di seluruh Bani Adam, mulai dari yang pertama sampai manusia terakhir. Sehingga hatinya memang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diringankan dari beban-beban yang akan memberatkan beliau alaihi salatu wassalam. Ini secara fisik terjadi. Secara maknawi, memang beliau alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah dada yang lapang. Kalau bukan karena dada yang lapang yang memang dibuatkan oleh Allah untuk beliau, perjalanan beliau, perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya, itu bukan suatu yang mudah. Bukan manusia sembarangan yang bisa menanggung beban hidup dan beban membawa agama Allah seperti beliau alaihi salatu wassalam. Kita aja yang bukan nabi dan bukan rasul. Dan ujian yang menimpa kita kan gak seberapa. Tapi kita sering merasa sempit dada, merasa tertekan, merasa berat. Kita stres. Padahal masalah kita paling masalah kita sendiri. Masalah paling istri, anak, orang-orang di sekitar kita gak seberapa. Nah, beliau betapa besar tekanan-tekanan yang beliau hadapi ketika membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contohnya saja misalnya ketika beliau datang ke negeri Taif. Menawarkan Islam secara baik-baik. Tapi beliau keluar dari negeri Taif dalam keadaan kakinya berdarah-darah. Tubuhnya berdarah-darah karena dilempari dengan batu. Ya. Udah sampai seperti itu. Ya. Datang baik-baik, menyampaikan Islam, mengajak kepada yang benar. Diusir, kemudian dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Masih saja beliau ketika ditawari oleh malaikat bagaimana? Apakah kami akan menelungkupkan 2 bukit itu kepada mereka? Sehingga mereka hancur dan binasa? Apa kata Nabi? La, jangan. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mau mengibadahi Allah. Ini kalau orang yang gak sabarnya luar biasa mana bisa. Coba kalau seperti manusia biasa. Udah hancurin, sikat. Habisin. Iya kan? Ketika ditawarin dakwah bagus-bagus, diajak kepada kebenaran, malah ngusir terus melempari pakai batu sampai berdarah-darah. Ngapain dibiarin orang seperti itu? Habisi aja. Kalau kita, kalau orang yang gak mempunyai dada yang lapang, itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang merasa sempit apabila ada yang menyusahkan kalian. Dan sangat antusias akan kebaikan kalian. Dan dia orang yang sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Belum lagi masalah-masalah keluarga beliau. Ya. Sedikit beliau lengah mulai kaum munafikin menghembuskan kedustaan-kedustaan terhadap keluarga beliau. Seperti apa yang pernah menimpa Aisyah radhiyallahu anha sampai dituduh berzina. Ketika beliau tertinggal di dalam sebuah peperangan dan ditemukan oleh sebagian sahabat, kaum munafikun menyebarkan hadithul if, ya, cerita bohong. Bagi yang membaca tarikh, kisah tentang cerita bohong mengenai Aisyah ini sangat menggemparkan kota Madinah. Bukan saja yang termakan oleh hoax cerita bohong ini hanya orang-orang munafikin, tapi bahkan juga mengenai sahabat-sahabat yang mulia. Sampai ketika terbukti bahwa ini berita bohong dan mereka dihukum cambuk, beberapa sahabat mulia kena. Ya. Sampai Abu Bakar tidak lagi ingin menafkahi orang yang biasa dia nafkahi. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat. Ini salah satu peristiwa. Ya, banyak sekali hal-hal yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan beliau sedang paceklik, ya, krisis ekonomi, kota Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab. Dari dalam kota orang-orang munafikun dan orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Yahudi bersekutu untuk mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kondisi yang bahkan digambarkan oleh Allah, hati-hati kalian itu sampai ke tenggorokan karena saking mencekamnya. Ya. Coba baca sejarah beliau alaihi salatu wasallam. Kalau bukan karena dada yang dilapangkan oleh Allah, wah, mundur ke belakang sudah. Menyerah. Enggak sanggup untuk membawa beban risalah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan di dalam ayat ini, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu? Dari ayat ini pula kita tahu bahwa kelapangan dada itu sangat penting sekali. Bagi orang yang ingin bahagia hidupnya, dia harus mempunyai kelapangan dada. Ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan banyak hal yang membuat dada seorang mukmin bisa menjadi lapang. Tapi yang paling pokok dari semua itu adalah mentauhidkan Allah. Kalau seorang mukmin itu mempunyai ketergantungan yang kuat kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada yang bisa membuatnya tertekan. Sebab apa? Dia bersandar kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Tabaraka wa taala. Kalau orang enggak mempunyai ketawakalan, kepasrahan, ketergantungan yang kuat kepada Allah, ya kita tahu sendiri bagaimana kejamnya kehidupan ini. Ya, banyak sekali hal-hal yang akan membuat hati kita merasa sempit. Dan kita dalam situasi mencekam. Waduh, gimana nih besok nih? Ya, krisis ekonomi, belum lagi musuh yang mengintai umat Islam. Berita ini, berita itu, segala macam. Dan kita rasakan pengaruhnya, dampaknya di dalam kehidupan begitu. Ya. Ketika kita tidak mempunyai tauhid kepada Allah, yakin dengan kemenangan yang akan diberikan oleh Allah, yakin dengan pertolongan yang akan diturunkan oleh Allah, yakin dengan jalan keluar yang dijanjikan oleh Allah, udah, kita bakal kelimpungan. Makanya jangan heran banyak orang yang akhirnya pada bunuh diri. Stres, minimalnya stres, depresi. Ya. Ternyata apa yang mereka kejar selama ini, entah itu harta benda, entah itu kedudukan, entah itu nama baik dan lain sebagainya, tidak mampu menyelamatkan mereka. Yang bisa hidupnya santai, tenang, tegar, kokoh, itu hanya orang-orang yang memang ketergantungannya kepada Allah sangat kuat, tawakalnya luar biasa. Ya. Kalau kita tidak mempunyai ketauhidan kepada Allah, kita mau menjadi seperti batu karang yang ada di tengah laut yang tidak akan goyah diterpa oleh ombak badai yang sangat besar, siap-siap aja. Di dalam kehidupan ini akan banyak ombak-ombak, badai-badai yang sangat besar yang akan membinasakan kita, menenggelamkan kita. Kita harus jadi seperti batu karang yang kokoh. Bagaimana caranya? Yang paling pokok adalah mentauhidkan Allah. Harus mempunyai ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu apapun, berita apapun, kondisi apapun, semencekam apapun, kalau seorang mempunyai ketauhidan kepada Allah, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa mencemaskannya sedikit pun. Tidak akan ada yang bisa menggoyahnya sedikit pun. Orang mungkin sudah panik, mungkin sebagiannya depresi, sebagiannya bunuh diri dan lain sebagainya. Orang yang mentauhidkan kepada Allah, dia tenang. Karena dia yakin dengan semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hal yang mudah. Sesuatu yang harus kita melatih diri dengannya, dengan mempelajari tauhid dan menerapkannya di dalam kehidupan. Hal yang kedua di antara yang bisa melapangkan dada adalah ilmu. Ilmu agama. Kalau kita enggak ngerti agama, ya udah. Betapa banyak karena ketidaktahuan kita tentang agama, hal-hal yang ringan, hal-hal yang kecil, yang semestinya dengan mudah kita hadapi, itu menjadi kepanikan tersendiri untuk kita. Kita panik, kita stres, kita tertekan, dada kita sempit. Padahal kalau kita ngerti agama sedikit saja, jawabannya sudah ada di dalam agama. Selesai sudah itu. Kita gak perlu panik seperti itu. Nah, kalau kita ngerti agama. Ya. Makanya banyak sekali orang yang bisa dijual atau bisa dibeli prinsipnya, bisa dibeli dirinya, bisa dibeli keyakinannya karena dia gak ngerti agama. Ya. Karena gak ngerti agama. Maka ilmu agama itu sangat penting di dalam kehidupan, membuat dada kita lapang karena kita tahu bagaimana harus menghadapi hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Nah, di antara yang melapangkan dada adalah kesabaran. Orang yang tidak pernah bisa sabar, maka hidupnya tidak akan pernah bisa tenang. Ya. Kesabaran itulah yang membuat seorang hamba akan mempunyai dada yang lapang. Sebab dengan kesabaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu ini ujian dari Allah. Orang hidup gak ada yang santai. Sepanjang hidup mulai dari lahir sampai mati ketawa terus, gak ada itu. Orang gila aja gak ketawa terus. Iya kan? Orang gila aja ada nangisnya dia. Gila loh dia itu. Apalagi manusia waras gitu. Ya. Hidup ini seperti itu. Ada di atas, ada di bawah, ada nangis, ada ketawa dan sebagainya. Maka kesabaran itu sangat penting. Kalau kita punya kesabaran, maka dada kita akan lebih lapang. Kita tahu bahwa itu ujian dari Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Am hasibatum antadukhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadharra wazulzilu hatta yakulal rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, apakah kalian mengira kalian akan mudah masuk ke dalam surga? Padahal belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadharra. Mereka ditimpa oleh mara bahaya. Mereka ditimpa oleh berbagai macam malapetaka. Karena saking dahsyatnya malapetaka dan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Tapi Allah tegaskan, ala inna nasrallahi qarib. Ya, tunggulah, karena sungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Maka kesabaran ini hal yang sangat penting. Yang akan menyinari kehidupan, melapangkan dada, kalau kita mau sabar terhadap ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Mungkin waktu kita tidak cukup. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. InsyaAllah kita akan lebih bahas secara rinci. Tentang sebab-sebab yang melapangkan dada di dalam kehidupan. Yang jelas dalam ayat ini. Allah menyatakan alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Pertanyaan di sini kata para ulama ahli tafsir. Bukan untuk tujuan bertanya. Tapi pertanyaan ini maksudnya lit taqrir, untuk memberi ketetapan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada beliau. Ya. Sudah Allah lapangkan dadanya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Maksudnya kami benar-benar telah melapangkan dadamu. Kemudian apa? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah meletakkan atau menghilangkan darimu dosamu. Ya. Nah, wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah meletakkan atau menghilangkan darimu dosamu. Dan ini juga adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Azza wa Jal meletakkan atau menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana juga yang Allah katakan di dalam surat yang lain, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar dalam surat Al-Fath. Artinya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah menghapuskan segala dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan masih punya dosa. Iya, karena beliau manusia biasa. Beliau tetap punya kesalahan. Ya. Karena yang namanya manusia itu mahallun nisyan wal khata. Tempatnya lupa dan kesalahan. Tapi bedanya Rasul dengan kita apa? Kalau para nabi dan para rasul, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan semulia-mulia makhluk, beliau tidak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan fatal semacam kekafiran, enggak mungkin. Kesyirikan juga enggak mungkin. Kemaksiatan-kemaksiatan yang merupakan dosa besar juga enggak mungkin. Bahkan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kerendahan akhlak juga tidak. Tapi masih mungkin jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang merupakan sifatnya manusia biasa. Dan itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, beliau masih sempat salah. Salah satunya yang ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran apa? Abasa wa tawalla. Ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, beliau sedang duduk bersama pembesar Quraisy, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam. Datang seorang yang bukan siapa-siapa, dalam keadaan buta lagi. Orang buta. Yang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpikir, nanti punya banyak kesempatan, masih punya banyak waktu untuk bisa mendakwahi orang buta ini. Karena dia bukan siapa-siapa. Sekarang yang lebih penting adalah mendakwahi para pembesar ini tadi. Orang-orang penting, orang-orang yang berkedudukan di kalangan Quraisy. Nabi berpikir seperti itu. Sehingga Nabi berpaling daripadanya. Tapi Allah turunkan teguran. Abasa wa tawalla. Bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apa yang membuatmu tahu? Barangkali dia datang kepadamu justru dia yang ingin mensucikan dirinya. Bukan orang-orang ini tadi. Dan sampai lanjutan ayat. Ini salah satunya. Ya, demikian pula ketika beliau mengharamkan madu, ya, mengharamkan madu atas dirinya, ya, karena kecemburuan antara istri, sampai beliau mengharamkan madu atas dirinya, maka Allah tegur di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik, wallahu ghafur rahim, wahai nabi, kenapa engkau haramkan atas dirimu apa yang Allah halalkan untukmu? Hanya dalam rangka untuk membuat ridha istrimu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini yang mungkin terjadi padanya sebagian seorang nabi ataupun seorang rasul. Makanya mayoritas para ulama menyatakan bahwa mungkin seorang nabi atau seorang rasul jatuh ke dalam sebagian dosa atau kesalahan. Tapi itu dosa kecil, kesalahan yang tidak menunjukkan kerendahan akhlak. Tidak menunjukkan kejelekan kepribadian. Tapi kesalahan-kesalahan sebagai manusia biasa. Ya, terbawa oleh karena kondisinya sebagai manusia. Adapun kalau dosa besar, kemudian apalagi kekafiran, apalagi kesyirikan, sepakat semua para ulama, seorang nabi dan rasul, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang seperti itu. Nah, jadi Allah menyatakan, wa wada'na anka wizrak, ya, dan kami menghapuskan untukmu segala dosamu. Nah, kemudian kata Allah, alladzi anqadha dhahrak. Nah, yaitu dosa yang membebani punggungmu. Menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang berat, kesalahan yang berat. Maksudnya seperti apa? Bukan artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa besar. Itu salah faham, itu enggak benar. Ya. Pernyataan alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, kata para ulama, ini maksudnya bukan dosa yang besar. Tetapi yang dimaksud dengan dosa yang memberatkan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan para nabi dan para rasul, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mencintai Allah, orang yang hatinya sedemikian dekat dengan Allah, sedikit saja kesalahan terjadi pada diri beliau, itu terasa berat. Itu satu yang beliau anggap besar. Dan setiap orang yang semakin kuat imannya kepada Allah, semakin besar cintanya kepada Allah, sedikit saja dia melakukan kesalahan, itu luar biasa bagi dirinya. Ya. Itu menjadi beban yang luar biasa. Yang santai aja dengan perbuatan dosa itu ya kayak macam kita-kita ini. Ya. Karena kurangnya keimanan, jauhnya kita dari Allah, hati yang sangat lalai dari Allah, bahkan kita berbuat dosa besar yang sangat dimurka oleh Allah, kita masih bisa ketawa ketiwi. Ya, senyum-senyum, santai aja, bahkan tidak istighfar, tidak taubat, bahkan tidak merasa berdosa. Itu tanda karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang yang hatinya dekat dengan Allah, dosa kesalahan sekecil apapun itu membebani hatinya. Itu besar bagi dia. Karena itu bukan hal yang biasa untuk seorang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terbiasa dengan ketaatan-ketaatan, dia terbiasa untuk tunduk kepada Allah. Begitu dia jatuh sedikit saja dalam kesalahan yang mungkin sangat kecil, dia anggap ini suatu hal yang sangat besar, membebani hatinya. Dan itulah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah kekasih spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, alladzi anqadha dhahrak, ya, dosa yang memberatkan punggungmu. Iya, karena sedikit saja beliau berbuat kesalahan, beliau merasa sangat berat terhadap kesalahan tersebut, walaupun kesalahan beliau adalah kesalahan yang kecil. Karena beliau adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan sebutanmu. Ya, dan ini karunia lain yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah abadikan sebutan beliau, Allah muliakan sebutan beliau, Allah tinggikan beliau alaihi salatu wassalam. Pada rukun yang pertama dari rukun Islam, Allah gandengkan persaksian terhadap beliau dengan persaksian terhadap Allah. Maka setiap orang yang mau masuk ke dalam Islam harus menyebutkan dua kalimat syahadat ini. Menggandengkan persaksiannya kepada Allah dengan persaksiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa Allah mengangkat sebutan beliau. Setiap kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, selanjutnya mesti kita mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Demikian pula contoh lain seperti misalnya di dalam sholat. Entah sholat yang wajib, ya, yang kita laksanakan 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat. Dengan demikian pula sholat-sholat sunnahnya, kita mesti berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling tidak pada rakaat yang terakhir, karena itu adalah kewajiban. Ya. Demikian pula di rakaat yang kedua pada setiap sholat yang 4 rakaat. Walaupun sebagian ulama menyatakan hukumnya hanya sunnah saja, boleh tidak membaca selawat dan cukup dengan tasyahud. Tapi paling tidak di setiap sholat pasti kita berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, menunjukkan bahwa Allah mengabadikan, meninggikan sebutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil di sini, kita pun sebagai orang-orang yang beriman perlu menjaga nama baik kita. Jangan kita sampai mengatakan, oh enggak, ana yang penting niatnya ikhlas untuk Allah. Hati yang ana punya ini hanya untuk Allah saja. Enggak peduli ana orang mau bilang apa. Enggak juga. Penting menjaga nama. Kenapa? Karena nama yang baik itu mempunyai pengaruh kepada pahala yang mengalir ketika kita setelah meninggal dunia. Apalagi kalau kita misalnya dikenal sebagai orang baik, ada orang yang mencontoh kita, iya kan? Ada orang yang mau mengikuti langkah kita, jejak kita di dalam beragama. Kenapa? Karena kita orang baik. Kita dapat pahalanya itu, dialirkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita enggak menjaga nama baik kita, siapa yang mau mengikuti kita? Ngapain ngikutin dia? Orang enggak benar itu. Iya kan? Orang menjauh karena kita enggak menjaga nama baik kita. Ya. Nah, maka di antara kepentingan menjaga nama baik, nama yang harum itu membuat kita bisa memberikan contohan yang baik kepada orang lain, tauladan yang baik kepada orang lain. Kemudian bahkan setelah kita meninggal dunia, orang yang mengikuti kita di dalam beragama kepada Allah, ya, dia mendapatkan hidayah karena kita, dia beramal karena kita, yang pernah mengajarkan kepadanya, dia ikuti kita karena kita orang yang dia kenal sebagai orang baik, itu mengalir pahalanya sampai kita masuk ke dalam kubur. Coba perhatikan para ulama yang harum namanya, ya, seperti misalnya al-Imam Syafi'i, masya Allah, ya, bahkan orang yang tidak terlalu kenal dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau sudah disebut dengan nama al-Imam Syafi'i, luar biasa, ya, wah ini Imam Syafi'i nih, gitu kan? Apalagi di Indonesia yang rata-rata mengaku sebagai mazhab Syafi'i, ya. Barangkali ada orang yang di sana kalau disodorkan ini hadisnya seperti ini, sunnahnya seperti ini, dia nggak begitu tertarik gitu. Mungkin karena nggak tahu, ya. Tapi kalau dikatakan mazhabnya Imam Syafi'i seperti ini, akidahnya Imam Syafi'i seperti ini, hah, Imam Syafi'i, masya Allah, anak ikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu namanya harum. Ya, namanya harum. Demikian pula misalnya Al-Imam An-Nawawi. Banyak kan ulama-ulama besar yang namanya harum sampai saat ini. Sehingga orang mengikuti pemahamannya, mengikuti agama yang dipegangnya. Ya. Tapi ada ulama-ulama yang namanya diperburuk, dimusuhi, dijelekkan, dijatuhkan. Ya. Walaupun apa yang dibawanya itu benar, banya orang yang akhirnya fobi. Kenapa? Karena dia pernah dengar, ini ulama gak benar, ini ulama seperti ini. Padahal belum tentu benar. Tapi langsung dia antipati. Kenapa? Karena namanya sudah dijatuhkan. Ya, namanya sudah dijadikan sebagai momok yang menakutkan. Sehingga orang lari dari dakwahnya. Walaupun bukan salah si imam itu sendiri, memang ada orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan namanya. Maka ini sebagai indikasi bahwa menjaga nama baik itu juga penting. Sehingga seorang, apalagi seorang yang mengajak kepada jalan Allah, hendaknya dia menjaga nama baiknya. Oleh karena itulah, jangan kita membiarkan orang berburuk sangka kepada kita. Ya. Dalilnya apa? Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin bisa membuat orang buruk sangka kepada kita, kita harus segera terangkan, jelaskan. Supaya nama kita terjaga, orang gak buruk sangka sama kita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau iktikaf di dalam masjid. Ya. Kemudian di tengah malam datang istrinya Sofiyah, Sofiyah binti Huyai. Dikunjungi oleh Sofiyah ke dalam masjid ketika beliau iktikaf. Ya dulu kan enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan terang banget ya. Kalau dulu masjid kalau setelah Isya mati itu lampu, gelap. Penerangan itu satu-satu dan kalau sudah selesai Isya enggak ada lagi penerangan. Ya, dan penerangan dulu juga dengan lampu seperti obor-obor begitu, tidak ada listrik yang terang benderang seperti sekarang. Nah, ketika Nabi mengantarkan Sofiyah pulang ke rumahnya, Nabi mengantarkannya sampai ke pintu masjid. Ketika beliau mengantarkan Sofiyah melintas dua orang sahabat, begitu akan berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercepat jalan mereka untuk menghindari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi kemudian memanggil dua sahabat ini. Ala rislikuma, pelan-pelan, kalian jangan terburu-buru. Innaha la Sofiyah, wanita ini kata Nabi adalah Sofiyah, istrinya. Mereka katakan, subhanallah ya Rasulullah, enggak mungkinlah kami buruk sangka. Ya Nabi masalahnya ini, masa kami buruk sangka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna syautana yajri min ibni Adam majraddam. Mungkin saja semua buruk sangka itu bisa terjadi karena syautan mengalir pada tubuh kita. Di aliran darah. Dia dekat dengan kita. Nah, salah satu pelajarannya kata para ulama, orang yang apabila manusia mempunyai hal-hal yang berburuk sangka kepadanya, dia jelaskan. Dia hindari hal-hal yang membuat orang lain berburuk sangka. Kalau ada yang akan berburuk sangka, dia jelaskan, dia sampaikan. Begini loh duduk masalahnya, seperti ini. Bukan seperti apa yang kalian anggap. Dalam rangka untuk apa? Supaya orang lain tidak berburuk sangka dan dia menjaga nama baiknya. Ini penting sekali. Nah, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, orang dengan mudahnya, dengan gampangnya menyebar hoax. Ya, namanya dijatuhkan, namanya dijelekkan, namanya diburukkan, sehingga menjadi permusuhan di tengah-tengah manusia. Maka oleh karena itulah kita menjaga nama baik ini penting sekali untuk kita menginginkan dengan nama baik yang terjaga bahwa kita diikuti oleh manusia di dalam beragama kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Maka kata ahli tafsir di sini menunjukkan tidak ada di dalam kehidupan ini kita ditimpa selalu oleh kesulitan tanpa kemudahan. Kalau Anda ditimpa oleh kesulitan, bergembiralah. Berarti akan datang kemudahan. Karena itu sudah sepasang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kalau Anda mudah, Anda jangan tergiur. Anda jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa bangga diri. Ya, ingat, ini sebentar lagi Anda akan ditimpa oleh kesulitan. Itu akan berputar seperti roda katanya kehidupan itu. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada kesulitan, ada kemudahan. Kadang kita tertawa, terkadang kita menangis. Itu akan datang secara bergantian. Nah, oleh karena itu Allah tegaskan di sini innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa setiap satu kesulitan akan disertai dengan dua kemudahan. Dalilnya apa? Ya, dua ayat ini. Kenapa? Karena dalam kaidah tafsir, apabila ada isim yang nakirah namanya, seperti kata al-yusr, di sini kan inna ma'al usri yusra. Coba lihat, ketika Allah berbicara tentang kesulitan, Allah beri kata tersebut dengan alif lam. Inna ma'al usri. Bahwasanya bersama kesulitan. Coba lihat ayatnya itu, ada alif lamnya kan? Di ayat yang kedua juga ada alif lamnya. Alif lam itu adalah sebagai pertanda bahwa kesulitan yang pertama sama dengan kesulitan yang kedua. Ya. Tapi kalau sebuah kata diulangi oleh Allah tanpa ada alif lam dalam bentuk nakirah namanya kalau dalam ilmu bahasa Arab. Seperti kalimat kata kemudahan yang ada di dalam ayat ini. Innama al-usri yusra. Kata kemudahannya tanpa alif lam. Di yang kedua pun seperti itu. Innama al-usri yusra. Menunjukkan bahwa kemudahan yang kedua bukan kemudahan yang pertama. Berarti ada dua kemudahan dengan satu kesulitan. Berarti setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang, Anda yakin enggak dengan Allah? Nah, kembali lagi ke permasalahan tauhid. Keyakinan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, ini masalahnya. Sering sekali kita enggak yakin sama Allah. Kalau kita enggak yakin sama Allah, ya dari situlah kemudian apa yang sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah bahkan menjadi kesulitan. Kenapa? Karena kita enggak yakin sama Allah. Apalagi kalau sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menyatakan innamal usri yusra, innamal usri yusra, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai, maka kerjakanlah ibadah yang lainnya. Maka di dalam kehidupan ini tidak ada kata santai. Ini memang darul ibtila. Ini adalah negeri ujian. Ya, kalau Anda ingin santai-santai, cuma goyang-goyang kaki, ngantuk-ngantuk, tiduran-tiduran, leyeh-leyeh, bukan ini tempatnya. Ini negeri untuk kita bersungguh-sungguh beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta, kalau engkau sudah selesai, fansab, laksanakan yang lain. Ya. Banyak ibadah yang harus kita perbuat. Kalau mau ingin santai, senang-senang, layeh-layeh, gitu kan, duduk, tenang, nyaman, tenteram, nanti di akhirat. Fa'akbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka ahli surga itu akan duduk di atas dipan-dipan yang empuk, mewah, indah, saling berhadapan, saling bercerita tentang dulu ketika mereka di dunia. Ya. Mereka bersendau gurau, kemudian mereka melihat kepada penduduk api neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semakin bersyukur kepada Allah. Itu nanti di surga. Sekarang enggak. Sekarang fa idza faraghta fansab. Selesai, laksanakan yang lain. Nah. Ini kesungguhan di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, ngapain? Ya, masih banyak bisa zikir, baca Quran. Ya. Nah, kemudian kalau selesai dari beribadah kepada Allah, mungkin melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk manusia, menolong orang, menunaikan kewajiban kita kepada keluarga dan lain sebagainya, yang jelas tidak ada waktu kosong tanpa kemanfaatan. Allah menyatakan fa idza faraghta fansab. Nah, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu maka bersemangatlah. Salah satu rahasia kenapa seorang hamba bisa antusias di dalam mengibadahi Allah, karena dia harus menyimpan di dalam hatinya ar-raja, pengharapan. Kalau Anda ingin semangat di dalam ibadah, sering-sering membaca ayat-ayat tentang surga. Sering membaca hadis-hadis tentang surga. Itu semangat nanti ibadahnya. Wa ila rabbika farghab. Memang Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi kita untuk ibadah dengan janji-janji Allah supaya kita semangat. Kalau kita enggak punya harapan, gimana mau semangat? Harapan aja enggak punya, maka harapan itu tidak boleh punah. Ya, harapan itu harus menjadi modal kita untuk bangkit di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Makanya orang yang beribadah itu, pokok dari ibadah itu ada tiga. Inti ibadah itu ada di dalam hati sebetulnya. Orang yang mengibadahi Allah, intinya ada di hatinya. Gerakan-gerakan fisik, sholat, Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian amalan-amalan yang lain, itu hanya sebagai amalan-amalan lahiriah yang melengkapi. Ya. Tapi intinya apa? Yang ada di dalam hati kita. Makanya kalau orang sholat hatinya rusak, sholatnya enggak ada nilai ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang sholat yang mereka lalai dari sholatnya. Di antara bentuk kelalaian, mereka tidak menghayati sholatnya tersebut. Maka intinya adalah apa yang ada di dalam hati. Dan apa yang ada di dalam hati ini, motornya ada tiga. Pertama adalah al-mahabbah, rasa cinta. Dengan rasa cinta ini membuat kita mempunyai kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Karena kita mencinta. Orang mencintai itu mampu untuk berbuat apapun terhadap apa yang dicintainya. Ya, sudah sering kita bahas. Ya, siapapun yang mencinta, dia akan menjadi tawanan bagi orang yang dia cintai. Karena dia siap akan berkorban untuk apa yang dia cintai. Kalau ada orang mencinta dan tidak siap berkorban untuk apa yang dia cintai, cintanya dusta, bohong. Itu namanya PHP. Ya. Nah, ini adalah kekuatan untuk mengibadahi Allah. Kemudian yang kedua, ar-raja, pengharapan. Pahala-pahala Allah, janji-janji surga, kenikmatan-kenikmatan akhirat. Ini adalah mesin pendorong. Kalau mahabbah itu adalah kekuatan di dalam mengibadahi Allah, kalau ini yang membuat kita antusias, semangat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut. Ini yang akan membentengi kita dari rasa malas dalam mengibadahi Allah. Setiap kita akan malas, kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan siksanya, akan azabnya. Ya, sehingga kita berhenti untuk malas dari mengibadahi Allah karena ada rasa takut yang besar dalam hati. Dan juga membuat kita terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah. Makanya coba perhatikan surat Al-Fatihah. Ya. Allah menyatakan di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini mengandung di dalamnya rasa cinta. Karena Alhamdu itu adalah memuji Allah ma'al mahabbati wa ta'zim. Memuji Allah yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Ya. Ini mengandung rasa cinta. Sehingga kita memuji Allah. Karena Allah itu maha sempurna. Ya, kalau mau dijabarkan ini luas nih. Kita selesainya setelah maghrib nanti. Ya. Tapi simpelnya seperti itu. Kemudian Allah katakan ar-Rahmanur Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Ini mengandung ar-raja. Siapapun yang membaca kalimat ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, apakah tidak ada di dalam hatinya pengharapan akan rahmat Allah? Pasti muncul di dalam hatinya bahwa dia kepingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ar-raja. Kemudian Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Ini mengingatkan kita akan betapa ngerinya hari kiamat yang nanti pasti setiap orang akan menghadapinya. Muncul rasa takut kepada Allah dan siksanya. Setelah tiga hal ini, ada al-mahabbah, ada ar-raja, ada al-khauf. Baru setelah itu Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atas tiga dasar inilah, baru kita diajak oleh Allah untuk mengucapkan, kepadamu kami beribadah, dan kepadamu kami minta tolong. Maka inilah dasar ibadah. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu maka bersemangatlah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam billahi taufik. Atau mungkin ada yang ditanya? Hah? Hah? Ya. Atau baik. Masya Allah. Ya, gimana? Iya, betul. Ya. Ya, asal tahan lapar. Maksudnya seorang hamba apabila dia merasa nikmat dengan ibadah kepada Allah, itu menunjukkan bukti keimanan yang sangat kuat. Memang tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini melainkan ibadah kepada Allah. Dan itu adalah surga dunia yang sangat nikmat. Ya. Hanya saja kita masih punya tanggung jawab yang juga dibebankan oleh Allah untuk kita bertanggung jawab kepada keluarga, mencari nafkah. Itu pun kalau kita melaksanakannya karena kita tahu syariat ini diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kita enggak boleh menyia-nyiakan orang yang kita harus nafkahi. Ini juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan kafabil mar'i itsman ayyudhayya man ya'ul. Cukup seorang itu dinyatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan keluarga yang harus dia nafkahi. Nah, tapi kita tahu kan kewajiban kita yang menafkahi, mencukupi kebutuhan mereka. Kalau sudah cukup ya udahlah, enggak usah terlalu ngoyo. Nah, itu yang penting. Ya. Kadang kita nih kalau udah kerja lupa gitu. Wah, kerja nih, ibadah. Masya Allah, anak mau ibadah yang ini. Ya, begitu sudah kerja lupa. Sampai lupa ibadah yang sungguhnya. Lupa sholat, lupa baca Quran, lupa zikir. Ya, bahkan semua disikat, enggak peduli yang halal, enggak peduli yang haram. Nah, ini yang salah tuh yang ini. Jadi kalau kita sudah mencari rezeki, ingat ini memang juga ibadah, ya, ibadah karena kita melaksanakannya disebabkan perintah Allah untuk kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Tapi ingat, secukupnya. Ya, secukupnya. Kan Allah menyatakan ibtaghi fima ataqallah darul akhirah. Kejar oleh kalian kampung akhirat. Tapi kemudian untuk masalah urusan dunia, Allah hanya mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, ya. Tapi kamu jangan lupa bahagianmu dari dunia. Nah, itu saja. Sehingga kalau kita sudah selesai dari pekerjaan dunia, kita kembali ibadah kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, itu surga dunia. Setiap orang yang imannya kuat pasti merindukan untuk ibadah kepada Allah. Bahkan kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, orang yang tidak pernah merasakan indahnya surga dunia, barangkali dia tidak akan pernah merasakan indahnya surga akhirat. Apa surga dunia itu? Apalagi kalau bukan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira seperti misalnya zina, wah surga dunia. Omong kosong itu. Ya. Nah, bahkan Ibnul Qayyim menyatakan orang yang terbiasa dengan perbuatan zina bahkan dia tidak merasakan nikmatnya hubungan biologis itu 1/10 orang yang melakukannya dalam keadaan yang halal, suami istri. Dikira enak? Enggak. Karena orang enggak tahu aja. Karena syaitan selalu menghiasi yang haram untuk kita. Nah, itu wallahu a'lam. Ya, Pak, siapa tadi? Nah. Thank you. Ya. Salah gitu ya, sesat gitu. Kurangnya. Ya, ya itu tadi. Kalau kita menjelaskan kepada manusia, karena mereka menganggap ini adalah sesuatu yang di luar dari agama yang biasa mereka ketahui, kita bawakan dalilnya bahwa apa yang dilaksanakan ini memang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jelaskan. Misalnya, kenapa kok kita berjenggot? Dalilnya seperti ini. Ini loh hadisnya. Hadisnya sahih. Secara pembuktian ilmiahnya pun bisa dibuktikan. Keterangan para ulama pun banyak dalam hal ini. Demikian. Kenapa kok kita pakaiannya nggak boleh di bawah mata kaki? Ini loh hadisnya. Jadi kita selalu berdasarkan ilmu, berdasarkan sunnah Nabi. Toh kalau masih ada orang yang berburuk sangka padahal dia sudah tahu, itu kan sudah hawa nafsu. Memang berarti dia nggak kepingin tahu gitu. Berarti dia nggak kepingin untuk mengerti. Ya kalau orang seperti ini memang nggak bisa untuk kita paksakan. Yang penting kita sudah menjelaskan bahwa sunnah Nabi seperti ini, dalilnya demikian, hadisnya seperti ini, keterangan para ulama seperti ini, ya sudah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya hanya menyampaikan. Kita pun tugas kita hanya menyampaikan. Adapun orang mendapatkan hidayah, itu bukan hak kita, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah, baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.